Konsultasi Syariah. Upah tukang bekam. Pertanyaan. Benarkah upah tukang bekam itu tercela? Apakah berarti haram? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa upah tukang bekam itu halal. Beliau pernah berbekam dan beliau memberi upah kepada tukang bekam. 1. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam. Andai itu haram, tentu beliau tidak akan memberi upah. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. 2. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil tukang bekam, lalu dia membekam beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Berapa upahmu?" 3 sa', jawab tukang bekam. Lalu beliau memberikan 1 sa' dan beliau berikan upahnya. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. 3. Hadis dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dan beliau perintahkan aku untuk memberikan upah kepada tukang bekamnya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. 4. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibekam oleh Abu Thaibah. Lalu beliau perintahkan agar diberi upah 2 sok makanan. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dan beberapa hadis yang semisal yang menunjukkan bahwa upah tukang bekam adalah halal. Hanya saja, upah tukang bekam dinilai tidak terpuji dalam hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang upah tukang bekam. Dalam hadis lain dari Rafi' bin Khadij radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, upah tukang bekam itu jelek. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Makna khabith dalam hadis ini tidak bermakna haram. Karena harta halal namun hina juga bisa disebut khabith. Seperti firman Allah, yang artinya, janganlah kalian secara sengaja memilih harta yang khabith yang kalian infakkan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Upah tukang bekam disebut khabith bukan karena statusnya yang haram, tapi karena harta ini dianggap tidak terpuji dan tidak bermartabat, sehingga makruh untuk dicari. Berdasarkan keterangan di atas, ulama berbeda pendapat dalam memahami upah tukang bekam. Pertama, upah tukang bekam hukumnya mubah. Ini merupakan pendapat Al-Layth bin Sa'ad, Malik, dan Abu Hanifah. Kedua, upah tukang bekam hukumnya makruh bagi orang merdeka dan mubah bagi budak. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hambali. Kita simak keterangan An-Nawawi ketika menyimpulkan hadis yang melarang upah tukang bekam. Hadis-hadis yang menunjukkan larangan makruh dan menghindari penghasilan yang tidak terpuji, serta motivasi untuk menjaga akhlak mulia dan hal yang bermartabat. Syarah Sahih Muslim. Demikian, Allahu A'lam.